Nanti akhir mbak lu kumpulan. Ini. Nah, sekarang kita bahas. Sama dengan tadi, hak mengarahkan, menunjukkan, min sesuatu kepada petunjuk atau keinginan. Alif, hak minta, jadi kata Ahmad. Nah, ini, alif berarti satu, nomor satu, pertama, paling, hak minta terpuji, menyenangkan, berarti Ahmad paling terpuji, paling menyenangkan. Dan memang secara kode, pada Injil, sedangkan kita ambil dari Hebraya, itu di Injil, Rasulullah disebut sebagai Sang Kurnia. Good name, pada nama yang ada di Injil adalah dipanggil dengan nama Sang Kurnia. Orang yang paling menyenangkan, orang yang paling penghibur ya. Jadi kalau kita ketemu dia, kita akan dingin. Kita akan sejuk. Itulah Rasulullah. Jadi di sini sudah bolak-balik disebut sebagai sahabat ini. Dia nanti ada ciri-ciri mengucapkan kata-kata ini. Persis pada waktu ikro, makro itu ternyata sudah dimuat dalam Injil. Tapi itu di... Tapi pinternya Yahudi, aslinya simpen, Nasrani kasih palsunya. Mereka itu gak mau. Jadi Injil kan disebut kata Ahmad juga, teman. Injil ya. Ada. Ha. Tapi kan yang kita terima, saduran, gak tahu otentik atau enggak. Di situ mereka selidiki. Aurat, Sabur, Injil itu teknologinya diserap gak boleh keluar. Ini ada pikiran dan pengenalan sedikit. Bisa jadi enggak teman-teman saudara-saudara Yahudi itu melaksanakan aturan-aturan atau sopan santun yang sudah dibuat dari ini? Dengan pemahamannya dia terhadap Allah, pemahaman kitab-kitab sebelumnya. Kita enggak usah heran kenapa mereka namanya Yahudi. Dari kata Huda. Tapi kita enggak boleh pakai Huda tersebut. Orang yang dapat petunjuk akhirnya mutadin di Islam untuk lebih bagus lagi. Nah, namanya Yahuda. Kita aja sekarang kita ambil sejarah. Nabi buyar lagi, jadi nabi lagi, buyar lagi, jadi nabi lagi. Karena memang mereka benar-benar paham bagaimana cara mengasuhkan. Jadi mereka sebenarnya punya prosedur. Nah, karena kitab itu memang prosedural, Allah mau menjanji. Selama orang-orang ini memenuhi prosedur yang telah ditetapkan di kitab, Allah pasti memenuhi janji. Pasti dikabul. Sampai ayat yang kemarin Israel. Cuma, akhirnya mereka membuat perguyon sama Allah. Sehingga Allah pun guyon sama mereka. Allah menciptakan mereka hatinya keras. Diciptakan oleh Allah, mereka egonya tinggi. Sehingga Allah tahu di mana titik kelemahan mereka. Dihancurkan dari diri. Gak takduk nonangkan mana nanti terakhir. Takduk nonangkan. Sehingga anggap mereka. Wah, harga diri mereka langsung. Gak mau terima. Ini udah skenario. Jadi, nah inilah. Akhirnya saya sendiri pelajari, maaf, ini hanya sebuah perkiraan saja. Kadang-kadang kita tahu kenapa pada saat, kita sebut Zion ya, pada saat mereka menyerang, atau mereka sebut balik. Sebenarnya mereka paham. Mereka paham, kalau sesuatu melebihi batas, Allah mesti turun tangan. Dan mereka enggak mau Allah turun tangan. Karena mereka sendiri kalau ditanya, mereka bertanya sama Allah. Cuma mereka enggak mau nurut. Sehingga ada guyonan, dihadirlah kontor. Pada saat seorang Yahudi, anaknya masuk sekolah Nasrani. Tahu-tahu pada waktu pulang, anaknya lapor ke bapaknya. Pak, ternyata Tuhan kita tiga. Ini. Salah kamu. Tuhan kita itu cuma satu. Oh, itu pun kita gak percaya. Kok saya akai kontel itu? Ini sebuah sindir. Bahwa mereka keras hati. Apa yang mereka inginkan harus tercapai. Dan mereka diberi memang kemampuan oleh Allah untuk di situ. Nah, di sinilah perlunya fungsinya akhlak. Jadi apapun keinginan kita, apapun kalau didasari oleh akhlak Rasulullah. Nah, banyak disebutkan nama Bani Israel, ini untuk pelajaran. Ilmu kita serap habis-habisan dari mereka. Akhlak kita serap habis-habisan dari Rasulullah. Dengan cara seperti itu, kita sebagai pemuda. Akhlak kita bagus, ilmu kita tinggi. Itu nanti lagi. Coba balik ke sini. Nah, ini Ahmad. Jadi, nomor satu. Paling menyenangkan. Ini selain kalau kita protokoli satu-satu, kenapa kok minnya double ya? Muhammad. Ya. Berarti ada min jamak kan? Ya. Kalau min itu sesuatu, berarti sesuatu. Berarti di sini banyak sesuatu. Berarti yang namanya Ahmad paling nomor satu mengarahkan banyak sesuatu, banyak hal kepada kini. Jadi yang namanya Ahmad Muhammad itu adalah yang paling canggih dalam rangka untuk mengarahkan seseorang kepada apa yang dia ingin. Kepada apa yang diharapkan. Kepada apa yang telah ditunjukkan. Jadi yang namanya Ahmad itu paling canggih kalau suruh ngarahkan orang. Kalau kamu pengen gini, ini loh caranya. Kalau aku pengen tengok, ini loh petunjuknya. Ini maksud nama Ahmad. Dan memang gak salah ya. Jadi kalau Allah sudah menamakan A, itu sudah sinatullah bahwa yang dinamakan tersebut harus menjadi. Kalau seseorang yang menamakan sesuatu, itu baru doa. Pengennya tercapai, tapi juga kadang-kadang enggak. Ini perbedaannya antara sang pencipta dengan sang makhluk. Ini makna dari kata Ahmad. Kalau Muhammad, kalau tadi paling, mu berarti ada kata ganti orang. Jadi adalah seseorang yang menyenangkan. Seseorang yang terpuji. Orang yang bisa mengobati hati yang sedih. Luar biasa nama dari putusan awal yang satu ini. Mu, kita lihat. Kalau orang yang Islam disebut Muslim. Orang yang beriman disebut mukmin. Jadi kalau kata mukmin di sini sebagai kata ganti orang ya. Dan satu, ini. Kalau enggak huruf ini salah. Hak bisa juga diartikan mengalirkan. Jadi yang namanya Muhammad. Seseorang yang mengalirkan banyak sesuatu. Jadi antara nama dengan mujizat yang Rasulullah terima. Next. Jadi di antara sela-sela jari Rasulullah itu. Jadi kalau mim seseorang hak mengalirkan mim di dal tangannya. Jadi ada kesesuaian juga dengan musisatnya itu. Nah, ini hadis riwayatnya. dari tangan Rasulullah mengeluarkan air sehingga cukup untuk berwudu hampir 300. Ya kita ngomong lah, wudunya paling minimum sudah. Tetap aja itu butuh banyak air. Minimum dari artian sekali dan yang wajib aja. Butuh banyak satu galon. Kalau masuk. Nah ini juga salah satu makna dari kata Muhammad. Seseorang yang mengalirkan sesuatu-sesuatu dari tangan. Orang biasanya suka mujizat gini, tapi tanpa mujizat ini pun memang telah banyak yang telah dialirkan melalui tangan Rasulullah. Yaitu pelajaran akidah. Ini malah ada yang buat kasir. Ya, biasanya untuk kalau nggak pakai al, kalau ini merupakan kata asal, harus ada tanwin. Muhammadin. Kita tahu makna nun adalah petunjuk, data informasi. Ini nama Allah yang terpuji, paling menyenangkan, paling menghibur. Jadi kita paling tidak sudah tahu makna dasar dari kelompok kata Haminta. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Bila itu berbahagia. Mulai.